Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, turunnya peringkat daya saing kita tidaklah mengherankan, mengingat kita memang kurang memiliki visi untuk berkompetisi di level global lantaran selalu sibuk dengan urusan internal. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak menyatakan selain kurang visi, kita juga lemah dalam hal layanan kepada para investor. Apa memang sejauh itu kondisinya? Ya, itu baru sikap. Belum secara faktual apa yang dijalani. Ngurus izin berbulan-bulan. Monsanto itu kenapa memindahkan investasinya ke Vietnam gitu. Izin dari atas diurus segala macam. Statement Presiden, BKPM semua, Menteri turun sampai ke tingkat Bupati Mojokerto. Ya, dikirim tamat gak keluar-keluar izinnya. Dia pindahin ke Vietnam lah. Gitu. Nah, gimana kita mau ngomong kaya saing bisa meningkat kalau kayak begitu gitu. Kalau konteksnya ekonomi, belum yang disebut dengan kapasitas intelektual. Itu kalau ukuran daya saing di dunia internasional yang non-ekonomi, orang mau nulis bahasa Inggris saja bisa dihitung dengan jari. Mereka yang bisa dan mampu menulis dalam bahasa Inggris untuk bertarung di level internasional, itu biasanya sudah terlalu sibuk jadi pejabat atau jadi setengah pengusaha cari duit gitu. Jadi memang berat ini bangsa ini kan gitu. Baik Pak Her, itu kondisi yang dirasakan oleh investor asing. Lantas apakah persoalan yang sama juga terjadi pada investor lokal? Ya, mereka kan hidup di sini kalau investor dalam negeri. Nah, karena mereka biasa di sini, mereka lebih bisa survive. Ngadepin kayak gitu, nyuap kiri, nyuap kanan gitu. Itu contoh-contoh kayak kontraktor segala macam. Kan semua sekarang kebuka itu. Itu kan sudah dari dulu kita alami, sekarang juga masih begitu, ke depannya juga masih begitu, pemainnya aja jadi ganti gitu. Lantas bagaimana dengan keluhan investor atas minimnya infrastruktur? Infrastruktur iya, investor asing juga begitu, sama. Itu kan ngangkut barang, ngangkut ini, diangkut pakai truk lewat Jakarta nggak boleh siang karena memberi kenikmatan pada mereka yang mobil pribadi di jalan tol. Suruh tengah malam baru boleh gitu lewat gitu. Orang seneng, wah sukses gitu, jalanan jadi tinggi. Dipikir nggak dampak ekonominya. Kenapa? Itu dilakukan begitu karena infrastrukturnya tidak memadai kan gitu. Kenapa nggak dibangun jalan tolnya itu dua tingkat di atasnya dibikin lagi selebar itu gitu. Jadi ini ketinggalan. Kalau nyontoh infrastruktur yang paling dekat itu ya Malaysia lah. Malaysia itu udah masuk kategori negara maju itu, apalagi kalau ukurannya adalah infrastrukturnya. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.